Bolehkah seorang ibu berangkat umrah bersama anak perempuannya tanpa ditemani oleh suaminya? Mohon penjelasan Ustaz. Kalau tidak ada mahram, enggak boleh. Termasuk diantara syarat ya wajibnya, syarat wajibnya seorang wanita haji apabila dia memiliki mahram. Ini kalau yang haji wajib. Kalau dia tidak memiliki mahram, maka tidak ada kewajiban bagi dia menunaikan ibadah haji. Apalagi yang hukumnya sunnah, umrah sunnah, haji nafilah, maka tidak diperbolehkan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan seseorang keluar bersamanya untuk berperang sementara istrinya ingin keluar untuk menunaikan ibadah haji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irji' fa hujja ma'amratik." Kembali kamu haji bersama dengan istrimu.